Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang kembali kemarin yang sudah kita lewati karena qadarullah masyafa'al terhapus rekamannya. Naam. Nanti baru kita masuki rukun yang keempat. Kita ulangi secara ringkas barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaih, halaman yang ke-117, wa'idullah liman tasahala an ikhrajiz zakah, ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam masalah mengeluarkan zakat. Maksudnya bermudah-mudahan adalah tidak mau mengeluarkan zakatnya, yang mana itu adalah hak yang wajib. Wa qad za'al wa'idus syadidu fi haqqi man bakhila biha aw qasura fi ikhrajiha, dan sungguh telah datang ancaman yang sangat keras terhadap orang yang pelit untuk mengeluarkan zakat, dan bahkan orang yang apa, atau orang yang meremehkan bermudah-mudahan di dalam masalah mengeluarkan zakat. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhban la yaquluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan ulama Yahud dan pendeta orang Nasara, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan tidak mau menginfakkannya, enggak mau menzakatkan, menzakatnya apa? Harta yang dia simpan tersebut. Tidak mau menzakatkan di jalan Allah, maka kasihlah kabar gembira untuk mereka azab yang pedih. Apa azab tersebut? Yauma yuhma 'alaiha finnar jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah musta'an. Azab yang pedih tersebut sebagai bentuk kabar gembira untuk mereka, celaan, makian untuk mereka, orang-orang yang menimbun harta, tidak mau menzakatkan di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, yaitu di suatu hari yang dipanaskan emas dan perak tersebut di neraka jahannam. Kemudian orang tadi yang menimbun harta tidak mau menzakatkan, tidak mau mengeluarkan zakat tadi, disetrika. Disetrika dahi-dahi mereka dan lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Kemudian diucapkan untuk orang tersebut, hadza ma kanastum, inilah dulu yang kalian simpan, yang kalian timbun untuk diri-diri kalian. Rasakan apa-apa yang dulu kalian simpan. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang memiliki harta, ketika sudah saatnya untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian dia tidak mau zakat, justru menimbun, menyimpan untuk kekayaan atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Fakullu malin la tu'adda zakatuhu fahuwa kanzun. Maka setiap harta yang tidak tunaikan zakatnya, maka itu adalah kanzun, adalah simpanan. Yu'adzab bihi sahibuhu yaumal qiyamah. Nanti dari kiamat pemiliknya akan diazab. Kama dalla ala dzalikal hadis sahih, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadis yang sahih anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma min sahibi dzahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safa'ih min narin fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Allahumma musta'an. Artinya Rasulullah SAW sabda, tidaklah ada pemilik emas atau pemilik perak kemudian orang tersebut tidak mau menunaikan haknya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, melainkan nanti di hari kiamat dia akan di barakallahu fikum ditampakkan di hadapannya lembaran-lembaran dari api, yang mana barakallahu fikum lembaran-lembaran tersebut itu emas dan perak yang dulu mereka timbun sudah dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Kemudian orang tersebut disetrika dengannya. Apanya? Lambungnya, dahinya, punggungnya. Allahumma musta'an. Kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Setiap kali dingin dipulihkan kembali menjadi panas. Itu siksaan demi siksaan walayadu billah. Naam. Jadi ketika dingin langsung dipulihkan menjadi panas lagi. Yang mana hari tersebut sehari saja itu ukurannya sehari saja 50 ribu tahun. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahumma musta'an. Tentunya sangat mengerikan yang seperti ini. Hatta yuqdiya bainal ibad fa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sampai perkara urusan para hamba diselesaikan, akhirnya orang tersebut melihat jalannya, apakah dia menuju ke surga ataukah dia menuju ke neraka. Tsumma dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibal ibil wal baqar wal ghanam alladzi la yu'addi zakataha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing yang tidak mau menunaikan zakatnya. Wa akhbara annahu yu'adzabu biha yaumal qiyamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya orang tersebut yang tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diadab nanti di hari kiamat. Wa sahha'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan juga telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mustila lahu yaumal qiyamah suja'an lahu zabibatan yatuquhu yaumal qiyamah. Allahumma musta'an. Naam. Artinya barang siapa yang diberi harta oleh Allah kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, nanti harta tersebut di hari kiamat dipermisalkan, diubah bentuknya menjadi ular yang besar. Ular yang besar disebutkan oleh para ulama dalam syarahnya, yaitu yang bagian kepalanya sudah mulai rontok. Paham ya? Saking penuhnya racun di situ. Allahumma musta'an, mengerikan sekali. Naam lahu zabibatan, kemudian dia naam barakallahu fikum, naam di dua ujung mulutnya itu naam sudah siap untuk menyantapnya. Naam, ngeri sekali. Ya tukuh yaumil qiyamah, nanti akan dikalungkan naam barakallahu fikum ular tersebut kepada orang yang memiliki apa? Yang memiliki harta di dunia tidak mau menzakatkan. Karena ular ini sebenarnya apa? Sebenarnya ular inilah yang naam barakallahu fikum harta mereka yang mereka timbun dijadikan seperti ular. Allahumma musta'an. Kemudian akan dikalungkan nanti hari kiamat, summa ya'khud bilahzamat bi lihzamataihi. Kemudian apa? Dengan dua sudut mulut tadi itu, enam ular tersebut akan apa? Akan memakan orang tersebut. Nah, jadi posisinya dililit. Kemudian apa? Sampai terkalung, sampai apa? Mengalungi apa? Lehernya. Setelah itu apa? Siap untuk menyantap orang tadi itu. Seraya berkata apa? Sumayakul. Kemudian ular tersebut mengatakan, ana maluk, ana kengzuk. Aku ini hartamu. Aku ini simpananmu. Bayangkan. Karena dulu di dunia tidak dikeluarkan zakatnya. Hanya sekedar dikumpulkan, ditimbun saja. Allahul musta'an. Tsumma tala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wala yahsabanna alladziina yabkhaluuna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka jangan sampai mengira menyangka orang-orang yang pelit terhadap apa yang Allah telah datangkan kepada mereka berupa keutamaan, jangan sampai menyangka itu kebaikan untuk mereka, bahkan itu adalah kejelekan untuk mereka. Nanti dari kiamat mereka akan dikalungkan kepelitan atau harta yang mereka tidak keluarkan di jalan Allah tadi akan dikalungkan kepada orang tersebut di hari kiamat. Allahumma musta'an. Hingga kita selesaikan ancamannya. Nah, baru sekarang disebutkan mengenai zakat apa saja yang perlu di keluarkan. Benda-benda apa saja yang perlu dikeluarkan zakatnya. Wazakatu tajibu fi arba'ati asnaf. Dan zakat itu diwajibkan pada empat benda. Empat benda diwajibkan untuk mengeluarkan padanya zakat. Yang pertama, al-kharij minal ard, yang keluar dari bumi. Benda-benda tambang yang keluar dari bumi, apa bukan benda tambang, yang sesuatu yang keluar dari bumi, tanaman seperti biji-bijian, buah-buahan. Nah, barakallahu fikum. Kami sebutkan globalnya saja, biji-bijian dan buah-buahan ini tidak menunggu setahun karena berbeda dengan harta simpanan. Kalau harta simpanan menunggu haul dan nisab. Sudah kita lewati kemarin ya. Kalau harta simpanan menunggu apa? Haul dan nisab. Haul itu setahun penuh, nisab itu batasan yang dia harus mengeluarkan apa? Batasan atau kadar harta yang dia harus mengeluarkan zakatnya. Yaitu ukurannya apa kemarin? Ukurannya yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam dan juga yang lainnya, ukurannya adalah perak. Itu dirham. Kalau sudah mencapai 200 dirham senilai dengan 595 gram, itu nanti mengeluarkan 2,5%-nya. Nah, sebagian mereka ada yang berpandangan dengan emas. Kalau emas lebih mahal lagi, lebih lama untuk menunggunya karena emas lebih mahal. Kalau emas ukurannya dinar, kalau sudah mencapai 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni, maka mengeluarkan 2,5%-nya. Namun yang rajih wallahu alam, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam dengan rincian yang sangat bagus, beliau menguatkan bahwasanya lebih baiknya kita jadikan patokannya adalah apa? Perak tadi itu. Karena lebih cepat. Lebih cepat, lebih murah, sehingga lebih sampai kepada fuqara al-masakin, mereka pun senang mendapatkannya. Nah, 2,5%-nya saja. Enggak usah, nah barakallahu fikum, lebih dari itu. Karena yang namanya zakat sudah ditentukan di dalam Al-Quran secara global, dirinci dalam as-sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, yang keluar dari bumi seperti biji-bijian, buah-buahan. Nah ini, kapan dia wajib mengeluarkan zakatnya? Wa atu haqqahu yauma asadih. Memberikan haknya, zakatnya ketika hari panennya. Jadi enggak perlu menunggu setahun, karena terkadang panennya belum setahun dah panen. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Nanti akan sebutkan, cuman globalnya barakallahu fikum, kalau di bawah ausuk, 5 ausuk, wisku itu 61 wiskun itu 60 sa'. Kalau di bawah 65 wisku tersebut, 5 ausuk tersebut, enggak ada zakatnya. Paham ya? Tapi kalau sudah 5 ausuk ke atas tentunya ada zakatnya. 1 wisku itu 60 sa'. Berarti kalau 5 300 apa kemarin? 300 sa'. Tinggal antum kalikan, kalau satu sok 2,5 kilo, 2,5 kilo dikalikan 300, nah nanti mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakatnya. Globalnya, kalau dia itu menanam tanaman tadi itu airnya air dari Allah, seperti air hujan, air sungai, mata air, enggak keluar biaya, maka nanti mengeluarkannya 1/10. Nah, paham ya? 1/10. Tapi kalau mengeluarkan biaya, airnya beli, kemudian semuanya serba apa? Butuh modal atau semisalnya, maka setengahnya 1/10, 1/20. Paham ya? 1/20. Jadi kalau 1/20 berapa persen kemarin? 5% ya? Berapa? 1/20 5% ya? 5%. Kalau 1/10 berarti 10%-nya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dilihat airnya dari mana dia nah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tadi itu. Paham ya? Biji-bijian, buah-buahan itu dia pengairannya dari mana? Kalau pengairannya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh modal, air hujan, air sungai, mata air, itu mengeluarkan 1/10-nya. Al-usr. Nah, barakallahu fikum, 1/10 sama dengan 10% itu ya. Ayo. Kemudian kalau seandainya airnya itu beli, butuh modal, itu nanti 6/5-nya 1/10, 1/20, 5%. Nah, barakallahu fikum. Itu globalnya, rinciannya nanti dalam kitab zakah ada tersendiri. Berikutnya, wasaimah. Saimah itu adalah apa? Adalah binatang ternak. Paham ya? Dari kalangan bahimatul an'am, binatang ternak sama. Saimah ini binatang ternak yang dia itu sifatnya apa? Macam-macam bentuknya. Ada binatang ternak yang dia itu dia pelihara, kemudian diambil susunya, kemudian apa? Barakallahu fikum. Nah, rumputnya pun juga kita carikan yang seperti biasanya di rumah-rumah itu. Itu para ulama berbeda pendapat untuk mengenai zakat ataukah tidak. Yang rajih kalau seperti itu dipelihara di rumah, nah barakallahu fikum, itu enggak mengeluarkan zakat. Tapi yang keluar zakatnya adalah yang biasanya di nah barakallahu fikum dipelihara dia makan rumput dari Allah Subhanahu wa taala, rumput yang tumbuh tanpa dia harus menanamnya. Paham ya? Biasanya kan ada kan yang dibiarkan di mungkin di pinggir hutan atau mungkin ada sudah ada apa istilahnya semacam nambara kalau fikum lapangan yang luas kemudian dipelihara di situ atau istilahnya di kembala di situ. Nah, itu nanti kalau diperbanyak nambara kalau fikum sudah mencapai nisabnya wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau kambing kalau sudah sampai 40 kambing. Kalau sapi kalau sudah sampai 30 sapi. Kalau unta sudah sampai 5 unta. Paham ya? Itu nanti mengeluarkan masing-masing rinciannya di dalam kitab zakah. Ini sekedar sebutan global saja. Naam. Wa dzahab wal fiddah sudah kita lewati. Adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak seperti yang kami sebutkan tadi itu, ukurannya yang tepat adalah apa? Dengan ukuran perak, tapi kalau mau emas 85 gram emas murni itu patokannya. Mengeluarkan 2,5%-nya, kalau perak 595 gram perak murni mengeluarkan 2,5%-nya. Yang berikutnya wa urudut tijarah. Nan barakallahu fikum, harta yang dihasilkan dari dagang jual beli. Dagang jual beli, perdagangan itu nanti apa? Masuk dalam harta simpanan juga. Dia nabung, punya harta disimpan, paham ya? Simpanan ini nanti wujudnya emas atau perak atau harta al-awraq an-naqdiyah seperti uang yang kita miliki itu nanti ada zakatnya. Paham ya? Ada zakatnya. Kalau harta seperti itu, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz dan Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala diikutkan emas atau perak. Tapi yang rajih apa tadi? Perak. Ukurannya perak. Biar lebih tepat. Biar lebih cepat sampai nisabnya. Na'am barakallahu fikum. Urudut tijarah ini, nah, barang-barang dagangan yang memang dia menyimpan hartanya di barang tersebut. Paham belum? Misalkan dia jual beli mobil, mobilnya banyak sekali misalkan. Paham ya? Nah, itu kan tetap harta dia. Nah, nanti kalau setahun penuh kok masih hartanya masih ada, mencapai nisabnya, dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Atau harta simpanan, dia kerja Masya Allah, nyimpan. Ini di luar harta yang dipakai untuk makan setiap hari ya, harta simpanan murni. Nah, itu nanti mengeluarkan zakatnya juga sama ukurannya sudah kami sebutkan tadi itu. Patokannya ke perak itu lebih apa lebih cepat untuk na'am barakallahu fikum sampai ke fuqara dan masakin. Walikulli min hadhil asnaf al arba'ah nisabun mahdud, dan masing-masing empat benda ini memiliki nisab batasan kadar yang sudah disebutkan, ditentukan. La tadibuz zakah fi maduna. Enggak wajib zakat kalau di bawahnya. Maksudnya kalau belum sampai nisabnya enggak wajib zakat. Fa nisabul hubub wasimar khamsata awsuq ini. Nisabnya biji-bijian dan buah-buahan itu 5 awsuq. Nah, kita harus paham 5 awsuq itu. Awsuq itu apa? Awsuq itu jamak dari wisqu. Wal wisqu situna sa'an. Situna sa'an 60 sa'. Satu sa' berapa mut? 4 mut. Satu mut itu satu raupan lelaki yang pertengahan, enggak besar, enggak kecil. Paham ya? 6 seperti itu. Al walwisku situna sa'an bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al wisku, satu wisku itu 60 sa' dengan sa'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa yakunu miqdarun nisab bi sa'in Nabi. Maka menjadilah ukuran nisabnya itu dengan sa'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minat tamri wazzabib wal hintah, baik berupa kurma ataupun zabib kismis ataupun hintah semacam gandum, wal arus ataupun beras, paham ya, beras itu ya, wasyair semacam gandum juga, wa nahwiha salatu mi'a sa', 300 sa' ini. Ini 300 sa' ini lah nanti apa yang harus kita mengeluarkan zakat darinya. Berapa tadi? Kalau airnya, nah barakallahu fikum, pengairannya tanpa modal, mata air, air hujan, mengeluarkan berapa? 1/10 tadi ya. Tapi kalau airnya beli, butuh modal, maka setengahnya 1/10, 1/20 ya, 5%. Naam. Kata beliau, bisa'in Nabi SAW bahwa arba' hafanatin biyadai ar-rajul mu'tadil al-khilqah. Masya Allah ini. Satu sa'nya Nabi itu adalah 4 apa? 4 raupan. Ya. 4 mut. Apa ya? 4 mut, 4 raupan dengan dua tangannya. Seorang lelaki yang apa? Seorang lelaki yang ciptaannya tidak besar, tidak kecil. Maksudnya itu pertengahan. Paham ya? Laki-laki pertengahan. Idza kanat yadahu mamlu'atain. Kalau kedua tangannya sudah penuh tadi itu. Paham ya? Nah, jadi bukan satu gini tapi satu raupan gini. Na barakallahu fikum. Wa amman nisab sa'ima minal ibil wal baqar wal ghanam fa fihi tafsilun mubayyan fil ahadits as-sahihah. Adapun nisabnya, batasan sa'imah, yaitu binatang ternak dari berupa apa? Unta, sapi, kambing, maka rinciannya sudah dijelaskan di dalam apa? Hadis-hadis yang sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi istita'ati ar-raghib fi ma'rifatihi su'al ahli al-'ilm an dhalik, masyaallah. Dan adapun orang yang ingin mengetahuinya sesuai dengan kadar kemampuannya, maka boleh bertanya kepada ahlul ilm mengenai hal tersebut. Kita lewatin dia, kalau unta 5 ke atas itu baru bisa. Kalau sapi 40 6 ke atas. Kalau kambing 40 ke atas, kalau sapi 30 ke atas. Paham ya? Kurang di bawahnya enggak ada zakat. Nah, barakallahu fikum. Kurang dari 30, kurang dari 40, kurang dari 5 tadi enggak ada zakat. Rinciannya dalam kitab fikih. Walaula qasdul ijaz la dzakarnahu li tamamil faedah. Kalaulah seandainya, nah, bukan bertujuan untuk meringkas, niscaya kami akan menyebutkan sebagai bentuk penyempurna faedah. Tapi kitab ini sudah kita lewati kemarin ya, kitab yang sangat ringkas dan juga kitab yang nah bisa dikatakan enggak panjang lebar, sehingga beliau mencukupkan secara global saja. Qala al-mu'allifu asbahullah ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah kita lewati nah puasa Ramadan, dan nanti tahun depan insyaallah jika Allah Ta'ala berikan umur yang panjang bagi kita semuanya, kita bisa mengulangi kembali. Nah, kita lihat puasa Ramadan wajib hukumnya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Ini tujuannya, menjadi insan yang bertakwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi shaum yatadarrab al-muslim ala kabhi jama'i nafsih min al-maladzati wasyahawati al-mubahah li muddatin min az-zaman, masyaallah. Di dalam puasa itu adalah melatih seorang muslim. Di dalam puasa Ramadan itu adalah melatih seorang muslim untuk menahan menahan sesuatu yang membuat enak atau nikmat dirinya. Berupa apa? Maladzat, berupa perkara-perkara yang lezat, ditahan, enggak dimakan, enggak diminum. Wasyahwat, hawa nafsu yang diperbolehkan, itu ditahan, tidak dinam salurkan, tidak dinam barakallahu fikum laksanakan, ditahan. Karena sudah kita lewati kan definisi puasa, nam barakallahu fikum al-imsak min thulu'il fajri ila ghurub syams min anil muftirat. Artinya apa? Menahan diri mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya apa? Terbenamnya matahari dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Itu namanya puasa. Nah, barakallahu fikum, menahan diri. Li muddatin minaz zaman. Kapan itu menahannya? Nah, barakallahu fikum, beberapa saat dari waktu yang ada. Enggak terus, sebulan saja. Kan itu nah puasa Ramadan. Dan itu pun dalam sehari tidak seharian full, tapi apa? Ya tadi itu. Mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Walahu fawaid sahihnam sahiyah alamah alal fawaid arruhiyah, dan ada faedah-faedah kesehatan. Enam kesehatan yang mulia dan tinggi, enam di atas faedah-faedah ruhiyah. Di samping ada faedah yang berkaitan ruhiyah, yaitu menguatkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ada juga faedah apa? Enam kesehatan juga di situ. Nah, biasanya kalau orang puasa itu kan yang dimakan tidak semuanya dimakan. Maksudnya ada sesuatu yang ditahan sehingga terkontrol dan terkondisikan. Naam. Dan lihat di sini, wa fihi yash'ur al-muslim bihajati akhihi al-muslim al-ja'i' walladhi qad tamurru 'alaihi al-ayyam duna ta'amin aw syarabin. Di dalam puasa Ramadan itu juga seorang muslim akan merasa naam butuhnya saudaranya muslim yang lainnya yang lapar, sehingga nanti ada yang ngasih buka puasa. Paham ya? Kemudian nanti kalau seandainya ada yang melanggar, ada yang namanya apa? Membayar apa? Membayar fidyah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga membayar kafarah. Itu fungsinya, tujuannya diantaranya apa? Orang-orang fuqara wal masakin yang mereka berhak mendapatkannya, dapat di situ. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Walladhi qatamuru 'alil ayyam duna ta'am aw syarab, yang sudah berjalan beberapa hari tanpa makanan, tanpa minuman, kama yahsul al'an li ba'd ikhwanina fi katsirin min baqa'il ard. Naam, sebagaimana yang terjadi sekarang ini pada sebagian saudara-saudara kita, naam barakallahu fiik, kebanyakan di tempat-tempat yang ada di bumi ini. Maksudnya dari kalangan fuqara ul masakin. Sehingga terkadang antum saksikan di bulan Ramadan banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta, dan orang-orang yang hidupnya pertengahan pun banyak yang sedekah mereka. Banyak yang mensedekahkan hartanya terutama kepada fuqara ul masakin, sehingga mereka apa? Mendapatkan kenikmatan di balik itu semuanya. Nah, kita ambil dikit lagi, wa syahrul ramadan afdhal syuhur waqad anzala Allah fihi al-Qur'an al-Karim. Masyaallah, bulan Ramadan merupakan bulan-bulan yang paling afdal, dan sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an Al-Karim. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya apa? Al-Qur'an sebagai penjelas, dan juga sebagai petunjuk. Na'am barakallahu fikum, dan juga sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil. Wa fihi lailatu wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Terjadi kapan terjadinya? Pertengahan Ramadan atau akhir-akhir Ramadan? Akhir-akhir Ramadan, 10 malam terakhir. Na'am barakallahu fikum, dengan dalil yang ada Rasulullah mengatakan iltamisuha fi asyil awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Disebutkan dalam riwayat yang lain apa? Na'am barakallahu fikum, Lailatul Witr, yaitu malam-malam ganjilnya. Paham ya, malam-malam ganjilnya. Kemudian sebut oleh para ulama dengan berdasarkan dalil istinbat dari hadis yang ada, mereka apa? Lebih menguatkan. Nah, biasanya terjadi pada malam 27. Paham ya? Walaupun tidak mengharuskan ya, intinya 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Ta'ala, Allah telah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Masyaallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ini diturunkan ke mana? Sudah kita lewat rinciannya. Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia sekaligus duf'atan wahidah pada malam Lailatul Qadar. Dari langit dunia menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berangsur-angsur sesuai apa? Situasi, kondisi dan tempatnya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Naam. Kita lihat. Jadi enggak benar ya kalau diperingati nuzul Al-Qur'an biasanya orang-orang itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Itu kurang tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kalau itu dikatakan apa turunnya Al-Qur'an? Ya, turunnya Al-Qur'an ya ini tadi. Pada malam Lailatul Qadar. Paham ya? 10 malam terakhir itu pun di malam-malam ganjil. Nah, barakallahu fiik, malam Lailatul Qadar diturunkan padanya Al-Qur'an. Sekaligus ke langit dunia, dari langit dunia menuju sampai kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi dan tempatnya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Naam. Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 apa? 1000 bulan. Naam barakallahu fikum. Wasa'im yaghfir lahu ma taqaddam min dhanbihi idza kana shaumu imanan wa ihtisaban. Masyaallah, maka orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu apabila dia berpuasa dalam keadaan iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kama sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan juga ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka sungguh dia telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban salat tarawih, dan barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, iman wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri, masyaallah, tambahan lagi ini. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, beribadah, beramal-amal saleh di malam Lailatul Qadar, mau salat malam, salat tarawih, sedekah, infak atau semisalnya, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Wal wajib ala shaim an yahfadha siyamahu bistinabil ghibah wan namimah wal kadhib wal istima' ila al malahi wal hadar min sa'il al muharramat, masyaallah. Yang wajib bagi orang yang berpuasa hendaknya dia menjaga puasanya, yaitu apa? Dengan cara menjauhi ghibah, ngerumpi atau semisalnya, menjauhi namimah, mengadu domba, wal kadhib, menjauhi dusta, wal istima' ila al malahi, dan juga menjauhi mendengar apa? Mendengar musik-musik. Wal hadar min sa'il muharramat, dan berhati-hati dari seluruh perkara yang diharamkan. Na'am. Wa yusan lahul iktsar min qira'atil Qur'an wa min dzikrillah was-shadaqah wal istihath fil ibadah wa khassatan fil ashril awakhir, masyaallah. Dan disunnahkan, dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah, bersedekah dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah, terkhususkan pada apa? 10 hari terakhir. 10 hari terakhir, yaitu 10 malam terakhir tersebut dikhususkan. Adapun kalau sekarang kita berada di 10 awal daripada bulan apa? Bulan Dzulhijjah, itu juga ada keutamaan yang sudah kita lewati hadisnya. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Apa itu? Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ay ayyamul ashr. Artinya tidak ada amalan-amalan yang lebih Allah Ta'ala cintai, amalan kebaikan, mau baca Al-Quran ataupun yang lainnya, sedekah, berinfak, berbuat baik, yang lebih Allah Ta'ala cintai melainkan apa? Melainkan hari-hari ini, 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Amin ya. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah bisa menandinginya? Apa kata Rasulullah? Walal jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi, kecuali apa? Illa rajulun akhraja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bisyai', kecuali orang yang berangkat jihad membawa dirinya dan hartanya kemudian tanpa membawa sedikit pun, tanpa kembali membawa sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya mati syahid, itu baru bisa menandingi. Nasallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita nanti bisa melaksanakan puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah, yang keutamaannya apa? Yang keutamaannya diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang apa? Setahun yang setelahnya. Nasallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.